Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan kepada bab 565 karahatu bab karahati mashil hasa wa taswiyati turabi fi shalah, bab makruh atau dibenci menyapu kerikil-kerikil dan meratakan tanah di dalam sholat. Yani kalau seandainya, kalau dulu kan tidak ada tikar, maka boleh jadi tanah itu ada pasirnya, ada kerikil-kerikil kecil tempat sujud, atau ya tanahnya enggak datar, maka di sini dilarang untuk menyapu, membersihkan lantainya atau tanah, meratakan, dan termasuk juga melarang menyapu yang ada di wajah. Baik, kita lihat hadisnya. Hadis 1116. Haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah, qala haddatsana Waqi', wal haddatsana Hisham ad-Dastawai. An Yahya ibn Abi Katsir an Abi Salamata an Mu'ayqib. قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مسح في المسجد يعني الحصى قال إن كنت لا بد فاعلا فواحدة. Dari Mu'ayqib dia mengatakan Nabi menyebutkan penyapuan di dalam masjid, maksudnya menyapu kerikil-kerikil. Beliau mengatakan, jika engkau mesti melakukannya, maka sekali. Kalau mau tak mau harus melakukan itu, lakukanlah sekali. وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال حدثنا يحيى بن أبي ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن معيقيب أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسح في الصلاة فقال واحدة. Dari معيقيب bahwasanya mereka, para sahabat, bertanya kepada Rasulullah صلى الله عليه وسلم tentang penyapuan di dalam solat, yakni yang dilakukan itu aktivitasnya sewaktu dalam solat. Faqal, lalu Nabi mengatakan wahidatan, yakni sekali saja. ...1221... perbedaan sedikit tentang sanad tapi lafaznya sama. 1222... وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة قال حدثني معيقيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يصوم بالتراب حيث يسجد. قال إن كنت فاعلا فواحدة. Maksudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata pada orang yang meratakan tanah pada saat sholat, dia mau sujud nih, ya tanahnya tidak lurus, tidak datar, didatarkan. Haitsu yasjud, yakni ketika dia ingin sujud. Qala in kunta fa'ilan fa wahidatan. Jika memang mesti Anda melakukannya, hanya cukup sekali, yakni sekali sapuan, ya. Jangan seperti orang berkali-kali, hanya cukup sekali saja. Taib, Imam Nawawi mengatakan perkataan in kunta la budda fa'ilan fawahidatan, jika engkau mesti melakukan maka sekali. Ma'nahu la taf'al, wa in fa'alta faf'al wahidatan la tazid. Maknanya jangan engkau lakukan, ini jangan melakukan penyapuan tadi, meratakan. Jika engkau melakukannya, maka lakukanlah sekali, jangan lebih. Ya, berarti kalau misalkan memang harus ada yang dilakukan, mau tak mau. Ya, kalau misalkan di karpet, insya Allah enggak ya. Kalau misalkan tidak ada karpet, boleh jadi ada batu-batu kecil misalkan. Nah, mungkin akan mengganjal atau menyakiti kening kita, maka sekali aja. Tidak boleh berkali-kali. Wahada nahyun karahatu tanzih. Larangan ini adalah larangan dalam bentuk penyempurna apa kesucian. Yang ini bisa dikatakan hukumnya makruh. Jadi larangan itu terbagi kepada dua. Larangan yang bersifat penekanan harus ditinggalkan, itu namanya tahrim, haram. Maka biasanya nahyu litahrim, larangan untuk pengharaman. Kalau kita lakukan berdosa. Yang kedua ada larangan namanya litanzih, larangan untuk mensucikan. Yakni jangan lakukan agar lebih sempurna. Maka ini larangan dalam bentuk anjuran untuk meninggalkannya. Maka hal ini disebut dengan makruh. Makruh adalah larangan, akan tetapi tidak dalam bersifat penekanan, ya. Akan tetapi adalah tanzih untuk pensucian. Apakah makruh ini sama dengan mubah? Tidak. Mubah mau lakukan silakan, tidak lakukan silakan. Tanzih di sini namanya. Kalau kita lihat di dalam konsekuensi syahadat, syahadatu anna Muhammad Rasulullah, apa? Wajtinabu ma naha anhu wazdajar. Izdajar itulah yang makruh, masuk kepada makruh. Izdajar itu yang dicela, ya, dicela sehingga perlu ditinggalkan. Dia tidak sampai kepada tingkat pengharaman. Haram mesti tinggalkan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Manahaitukum anhu fajtanibu." Apa yang aku larang kalian, yakni nah, larang sini adalah larang tahrim. maka tinggalkan. Nah, istijar yaitu untuk mencela, tercela orang melakukannya, ya tidak pantas. Nah, di sini lah maksudnya kepada makruh, ya. Tapi orang kan pandang makruh itu kan ditinggalkan dapat pahala, nggak ditinggalkan nggak apa-apa. Ya, kalau gitu ya nggak apa-apa lah. Ambolah kuat silah. Enggak. Kecenderungan di dalam berpikir kadang-kadang atau mungkin dorongan syahwat adalah kembali. Sunnah cenderung ditinggalkan. Ba'da kerajuan itu, oh itu kan sunnah. Yang dilarang cenderung dikerjakan. Ba'da di kerajuan itu, nah itu kan hanya makruh. Nah ini yang harus kita, mindset ini harus kita tinggalkan. Harus kita ubah. Makruh tetap kita tinggalkan. Ya, sunnah tetap kita lakukan. Nah, di sini ulama mengatakan wahada nahyu, wahada nahyu karahati tanzih, nahyu karahati tanzih. Ini adalah larangan karahat, yakni dibenci, tanzih untuk pensucian. Ya. Jadi kalau kita buat, ya, tidak layak perbuatan itu dilakukan dalam sholat. Gitu. Fihi karahatuhu. Dalam hal ini menunjukkan bahwa perbuatan itu dibenci. Ya, fihi di dalam hadis ini menunjukkan karahatuhu. Ya, ini perbuatan itu adalah dibenci dilakukan. واتفق العلماء على كراهة المسح على كراهة المسح sepakat ulama atas makruhnya untuk penyapuan لأنه ينافي التواضع karena ini kontradiksi dengan diri kita kepada Allah. Ya. Walianahu yushghilul musalli. Karena membersihkan atau meratakan itu atau penyapuan itu menyibukkan orang yang sholat. Wa karihal salafu mashal jabahati fi sholat. Para salaf memakruhkan atau membenci menyapu kening di dalam sholat. Wa qabla al-insiraf ya'ni min al-masjid. Dan sebelum berpaling meninggalkan masjid. Apa yang dibenci? Menyapu kening. Menyapu dari apa nih? Mimma yata'allaq biha min turabin wa nahwihi. Ya, dari tanah atau yang lain yang menempel dari kening. Jadi ketika seorang keluar dari sudah sholatnya, biarin aja yang ada kening ini. Ya, keluar dengan itu atau dalam sholat. Nah ini menyapu ini adalah ya dibenci oleh salaf. Jadi di dalam sholat apalagi. Tapi bagaimana dengan meniup? Ya, apalagi lebih sibuk lagi meniup sedang sholat. Ya, saya tidak tahu perlu dilihat fatwa ulama bagaimana hukumnya. Tetapi kalau misalkan menyapu hanya sekali, kalau seandainya mesti dilakukan. Baik, kita masuk kepada bab yang kedua dari hari pagi ini, yaitu bab dua, nomor 266, bab an النهي عن البساط في المسجد في الصلاة وغيرها. Larangan meludah, larangan meludah di dalam masjid, di dalam sholat dan yang lainnya. Ini berarti larangan di dalam masjid semuanya, sedang sholat atau tidak sedang sholat. Yang kedua termasuk juga larangannya di dalam sholat. Baik. Hadis 1223, haddatsana Yahya ibn Yahya At-Tamimi qala qara'tu 'ala Malik an Nafi' an Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a musaqan fi jidar al-qiblah fahakkahu ثم أقبل على الناس قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى. dari Ibn Umar dia mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat melihat ludah busaqa ya qibalan fi jidaril qiblah, di dinding arah kiblat dilihat ada ludah. Fahakkahu, lalu dia pulang. Summa aqbala 'ala an-nas, kemudian dia melihat kepada manusia, yakni menghadap kepada manusia, yakni sahabat. Faqala, lalu Nabi mengatakan, "Idza kana ahadukum yusalli," apabila seseorang di antara mu salat, "fala yabsuq qibla wajhihi," janganlah dia meludah di mengudah ke arah depan, ke arah depan wajahnya. Fa inna Allah qibala wajhihi idza shalla, sesungguhnya Allah berada di arah wajahnya apabila dia salat. Maknanya ay al-jihat allati 'azzamaha, yakni arah yang diagungkan. Kita solat menghadap kiblat, maka arah kiblat itu adalah arah yang kita agungkan. Wa qila fa inna qiblat Allah, karena dimaksudkan Allah berada di hadapannya, di depan wajahnya, yakni itu adalah arah Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi mengatakan thawabu wa nahwi hadza, atau pahalanya, fala yuqabilu hadhihi al-jabha bil busaq alladhi huwa istighfaf biman yabzuhu ilaihi wa ihanatuhu wa tahqiruhu. Di hadapannya ada sesuatu yang diagungkan, disitulah pahalanya, situlah arahnya. Maka arah ini tidak boleh dibalas atau diberikan ludah. Kenapa? Karena depan itu adalah arah yang diagungkan. Sementara meludah itu ada unsur istighfaf, meremehkan. itu adalah ihana, penghinaan, ya, dan tahqir juga menghinakan. Jadi ketika orang di dalam sholatnya apa? Dia mengagungkan Allah, dia mengagungkan arah depannya, ya, maka tidak pantas diberlakukan dengan lawannya, ya, yaitu penghinaan, peremehan, karena muludah itu adalah bentuk meremehkan. Ya, maka oleh karena itu kita dilarang untuk muludah ke depan. Berarti di sini apa? Di dalam masjid atau tidak dalam masjid? Kalau dalam sholat, dia tidak boleh muludah ke depan. Ya, misalkan kalau sholat dia masih ada keluar apa selipan makanan dari di giginya, kemudian ludah ke depan, nggak boleh. Baik. Nabi mengatakan tadi dikatakan ra'a busaqan. Busaqan dalam riwayat lain nukhamah, dalam riwayat lain makhafan, yakni ludah yang dia makhaf itu dari ingus. Ya, busaq, buzaq itu adalah dari mulut. Yakni dahak atau kumpulan kalau mulut ya. Kemudian dahak itu dari dada yang dikeluarkan melalui mulut, ya. Maka ini tidak hanya sebatas air liur, tetapi dia semacam ada dahak, ya. Kalau di kalau dari hidung bahasa kitanya adalah ingus, bahasa Arabnya adalah makhab, yang kental itu, itulah namanya makhab. Kalau dari mulut itu ada namanya busaq atau juga buzaq, termasuk juga nakhamah, ya, dari mulut yang kental tadi. Maka kalau kita lihat terkadang dia menempel, ya, dan itu tidak pasti tidak baik pada mata. Baik, hadis yang kedua 1224, haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah qala haddatsana Abdullah bin Umair wa Abu Usama ha wa haddatsana Ibnu Umair qala haddatsana Abi jami'an an Abdul an Ubaidillah ha wa haddatsana Qutaibah bin Sa'id wa Ahmad bin Rumh عن الليث بن سعد حاء وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علي عن أيوب حاء وحدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان حاء وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني موسى بن عقبة كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى نخامة في قبلات المسجد إلا الضحاك فإن في حديثه نخامة في القبلة بمعنى حديث مالك. Ini adalah penjelasan tentang di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat nakhamah. Ini ada perbedaan, ada namanya nakhamah, ada namanya busaq. Itu adalah sinonim di dalam bahasa Arabnya. Hadis 1225. Haddatsana Yahya bin Yahya qala wa Abu Bakr bin Abi Syaibah wa Amr bin Naqib jami'an an Sufyan qala Yahya akhbarana Sufyan bin Uyayna an Az-Zuhri an Humayd bin Abd al-Rahman عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصى ثم نهى أن يبزق الرجل عن يمينه أو أمامه، ولكن يبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. Bahwasanya Imam Muslim meriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri dengan sanad Abi Sa'id Al-Khudri bahwasanya Rasulullah SAW melihat ludah atau bekas dahak di arah kiblat masjid, lalu beliau korek dengan batu, ya, hasa itu adalah batu. Semanaha, lalu Nabi melarang ayam sukarotu an yaminu au amama. Nabi melarang seseorang meludah ke bagian kanannya atau depannya. Walakin akan tetapi an yasari akan tetapi meludah ke kirinya, au tahta qadamil yusra, atau di bawah kakinya kiri. Jadi dia meludah misalnya diinjak dengan di bawah kaki. Baik. Di dalam hadis yang berikutnya kita sebut dulu baca hadisnya, ya, 1228, karena hadis sebelumnya hanya perbedaan sedikit saja. Hadatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah wa Zuhair bin Harb jami'an 'an Ibn 'Ulayyah qala Zuhair hadatsana Ibn 'Ulayyah 'an al-Qasim bin al-Mihran عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد. وسئل النبي melihat ada bekas dahak di arah kiblat masjid. فأقبل على الناس. Lalu Nabi menghadap kepada manusia. فقال ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه. Kenapa salah seorang di antara kalian dia berdiri menghadap Rabb-nya lalu dia meludah ke depannya? Ayuhibbu ahadukum ayyustaqbala fitanakha'a fi wajhihi. Apakah salah seorang di antara mau dia ada orang berhadapan dengannya lalu dia orang itu meludah kepadanya, ya? Fa idza tanakha'a أحدكم فليتنخع عن يساره تحت قدمه. Apabila seorang ingin meludah, maka hendaklah dia meludah ke kirinya, ke bawah kakinya. فإن لم يجد فليقل هكذا. Kalau dia tidak bisa, tidak mungkin dia meludah ke kiri, tidak mungkin dia meludah ke kakinya, hendaklah dia lakukan begini. Lalu diwasafa Qasim, lalu si Qasim menjelaskan fatafala fi saubihi. Nabi meludah di, bukan di kainnya, ya. Kalau misalkan punya mandil, punya sarung, apa, kain sapu tangan ke sapu tangannya, punya tisu ke tisu, ya. Summa masaha ba'dahu 'ala ba'd. Kemudian Nabi menyapukan satu sama lain. Misalkan kain tadi, ya, setelah dia ludah kemudian ditutup gitu. Ya, kayak tisu lah. Ya, tisu setelah kita meludah di tisu dalam salat nih. Kita meludah di tisu kemudian kita tutup. Baik. 1229 dari Abi Hurairah radhiyallahu taala, "Ka'anni anzuru ila Rasulillah yaruddu thawbahu ba'dahu 'ala ba'd." Aku melihat seakan-akan aku melihat kepada Rasulullah yang dia menutup satu sama lain kepada kainnya. Yani dia tutup, dia lipat gitu. 1230 dengan sanadnya kepada Anas bin Malik qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana ahadukum fi sholati fa inna yunaji rabbahu. Apabila salah seorang di antara dalam salat sesungguhnya dia sedang bermunajat, berbicara berbicara, memohon kepada Rabbnya. Naji itu berbisik. Ya. Fala yabsuqanna baina yadayhi wa la yamini. Janganlah sama sekali dia meludah di hadapannya atau sebelah kanannya. Alakan walakin an shimali tahta qadamihi, akan tetapi ke arah kiri dan di bawah kakinya. Baik, kita ambil beberapa faedah di sini. Bahwa hadis, beberapa hadis yang kita baca tadi menunjukkan kepada kita larangan orang yang sholat meludah di hadapannya dan meludah sebelah kanannya, dilarang. Wa hadza 'amun fil masjidi wa ghairihi, ini bersifat umum baik di dalam masjid maupun di luar masjid. Sholat di rumahnya misalkan enggak boleh, dia sedang sholat dia meludah ke depan atau ke kanan. Wal yabzuq tahta qadami an wa an yasarihi, adalah dia meludah ke bawah kakinya ke arah kirinya. Hadza fi ghairi masjid, ini di luar masjid. Amma musalli fil masjid, adapun orang yang sholat dalam masjid, fala yabzuq illa fi thawbihi, tidak boleh dia meludah kecuali di kainnya. Ya, kalau kondisi kita pilek, batu, bawalah tisu. Jika kita punya dahak, bilang boleh kita keluarkan sedang sholat, misalnya ingus di percikan ingus kita, tapi ke tisu, ya, atau dari mulut kita. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-buzak fil masjid khati'ah. Kenapa tidak boleh di masjid kita meludah? Karena dalam hadis Nabi yang insya Allah nanti akan kita pelajari mengatakan bahwa meludah di masjid dosa. Meludah di masjid dosa. Ini subhanallah, agama kita ini betul-betul agama yang bersih. Dan sudah diajari, adab itu sudah diajari. Bagaimana kita di masjid? Fakaifa ya'dzan fihi? Bagaimana boleh? Enggak mungkin Nabi membolehkan meludah di dalam masjid ke arah kiri dan di bawah kaki. Karena Nabi sendiri mengatakan bahwa meludah di masjid sebuah dosa. Maka ini menunjukkan bahwa meludah ke kiri dan meludah ke bawah kaki itu di luar masjid. Kalau dalam masjid, apa yang dilakukan oleh Nabi itu di ke kain atau dengan sesuatu yang lain. Wa inna ma'na 'ala al-muzaq 'ala al-yamin tashrifan laha. Hanya saja Nabi melarang meludah ke bagian kanan karena memuliakan bagian kanan. Nabi sangat memuliakan bagian kanan, maka mendudukkan yang kanan. Karena Nabi SAW yu'jibuhu tayammun fi kulli syai'. Nabi sangat menyukai mendudukkan yang kanan pada seluruh sesuatu. Kalau pembagian bergilir, ada di sampingnya anak kecil, sebelah kirinya yang dewasa, tetap Nabi dahulukan yang kanan. Wa fi riwayat Bukhari dan Imam Bukhari, fala yabsuq amamahu wa la an yamini, fa inna fi an yaminihi malakan. Janganlah dia meludah ke depannya atau ke kanannya, sesungguhnya di kanannya itu ada malaikat. Qala al-qadhi qadhi mengatakan wa nahyu 'anil buzaq 'an yaminihi wa ma imkani ghair yamin. Fa فإن تعذر عن اليمين بأن يكون عن يساره مصل فله المزاق عن يمينه، لكن الأولى تنزيل اليمين عن ذلك ما أمكن. Larangan untuk meludah ke arah kanan, hal ini jika memungkinkan meludah ke selain dari kanan. Apabila tidak mungkin meludah ke selain kanan, maka disebabkan sebelah kirinya ada orang sholat, maka boleh dia meludah ke arah kanan. Akan tetapi lebih utama adalah mensucikannya yang kanan ini selama mampu, yakni tidak meludah ke kanan selama mampu. Baik. Jadi dari hal-hal yang tadi kita bisa melihat bahwa betul-betul kita berupaya untuk tidak meludah ke kanan. Perkataan di sini yang telah kita baca tadi, Nabi melihat dahak di arah kiblat masjid lalu beliau menguleknya. Ya, fihi izalatul buzaq wa ghairi min al-aqdar wa nahwiha min al-masjid. Dalam hadis ini menunjukkan ya, menghilangkan dahak atau air liur atau ludah dan hal-hal yang kotor dari masjid. Ini anjuran, kita harus membersihkan masjid dari hal-hal yang tidak baik. Ya, apalagi ya, yang seperti tadi ya, atau sampah-sampah, kertas-kertas yang lainnya, kita harus ya, tanggung jawab. Ini bukan tanggung jawabnya pengurus ya, tapi tanggung jawab individu membersihkan masjid dari hal-hal yang tidak baik. Kemudian tadi telah kita sebutkan dalam hadis Al-Qasim bin Mihran bahwa kata Nabi SAW, tidaklah kalau seandainya dia mau meludah, tidaklah dia meludah ke kiri. Kalau dia tidak dapatkan kesempatan, tidak ada lagi solusi, adalah dia meludah ke kainnya. Kemudian dia tutupkan satu sama lainnya. Fi hadza, hadis ini menunjukkan, yakni pada hadis 1228 tadi, hadza fi jawazul fi'l fi shalah. Ini menunjukkan bahwa bolehnya kita melakukan perbuatan itu di dalam sholat. Apa perbuatannya? Yaitu meludah ke kain atau sesuatu yang lain ya, di dalam sholat. Jadi berarti kalau misalkan ingusnya turun naik juga akan menghilangkan konsentrasinya tentu ya. Boleh dia membersihkan hidungnya ya, sehingga bersih hidungnya dari ingus, tetapi ke kain atau ke tisu. Fihi anna al-buzaq wal makhat wal nakha'a tahirat. Bahasa ini menunjukkan bahwa ingus, dahak, air ludah itu adalah suci. Wa hadza la khilafa fihi bainal muslimin. Ini tidak ada perbedaan di kalangan kaum muslimin. Illa ma hakahu al-Khattabi 'an Ibrahim an-Nakhai annahu qala al-buzaq najisun wal adhanu yasihu 'anhu. Kecuali apa yang dihikayatkan dari Ibrahim an-Nakhai, dia mengatakan bahwa buzaq yaitu dahak itu adalah najis dan saya kira itu tidak sah dari dia. Wa fi anna al-buzaq la yabtul shalah. Ini menunjukkan bahwa meludah tidak membatalkan sholat. Meludah tidak membatalkan sholat. Wa kadza tanakham, yakni mengeluarkan dahak. Idza lam yatabayyan minhu harfani aw kana maghluban alayhi. Selama di dalam dia mengeluarkan gitu ya. Itu kan tanakhah namanya. Nyangkut di sini dia keluarkan boleh di dalam sholat, asalkan tidak jelas baginya dua bentuk dua huruf. Sebab lafaz itu terdiri dari huruf, minimal lafaz itu terdiri dari dua huruf. Nah, jadi ini ungkapan dari ulama dalam masalah bahasa Arab, jadi sehingga dia tidak menjadi sebuah lafaz yang keluar dari mulut. Ya. Atau dia maghluban alaihi, yakni mau tak mau kondisi yang mendesak harus mengeluarkan. Maqauluhu, perkataannya, fa innahu yunaji rabbahu, bahwasanya dia bermunajat kepada Rabbnya, isyaratun ila ikhlasul qalbi huduri. Ini adalah isyarat menunjukkan akan keikhlasan hati, ya, keikhlasan hati dan kehadiran hati di dalam solat. Wa tafriyuhu li dzikrillah, dan mengosongkan hati kita ini konsen kepada zikir kepada Allah. Wa tamjidihi, ya, memujinya. Wa tilawati kitabi wa tadabburihi, kemudian membaca kitabnya dan mentadabur kitabnya ketika kita sholat. Ini adalah tuntutan. Bahwasanya seorang betul-betul munajat kepada Rabbnya adalah dituntut dia khusyuk, hadir hatinya, ya, di dalam sholatnya. Sampai di sini, ya, kita insya Allah besok kita sambung. Mudah-mudahan. Sholatul Muhammad wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.